الحمد لله الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يبخس من أمله ولا يسلب من شقره ولا يخذل من نصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تفرد بالقضاء والقدم وتوحد بإخراج كل موجود من العدم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحمده سبحانه وتعالى على ما ألهم وعلم وأشكره على ما أفضل وأنعم وأعوذ بنور وجهك الكريم من زوال النعم وهجوم النقم وأسأل أن تصلي وتسلم على نبيه الأكرم ورسوله الأفخم وحبيبه الأعظم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم وينابع العلم والحكم وعلى سائر الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia. Dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya pada khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya dan meladani akhlaknya. Dengan demikian kita akan menjadi golongan yang beruntung di dunia hingga di alam baka kelak. Semoga kita semuanya digampangkan Allah Ta'ala untuk melaksanakannya dalam kesadaran kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa dunia itu adalah sesuatu yang sangat cepat hilangnya, cepat perginya, banyak kesibukannya, serta banyak kesedihan dan kesusahannya. Jika ia datang menghampiri seseorang, maka dia akan menyibukkannya serta akan memfitnahnya. Dan jika dunia itu pergi dari seseorang, maka akan menyusahkannya serta menyedihkannya. Nabi SAW mengumpamakan dunia yang fana ini dengan pepohonan yang dijadikan oleh seorang musafir sebagai tempat bernaung sesaat pada hari yang sangat panas. Akan tetapi tidak lama kemudian dia akan pergi darinya dan meninggalkannya. Maka alangkah ruginya jika kita rakus terhadapnya, serta alangkah bodohnya jika kita termasuk yang mencintai dunia yang fana ini. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kesenangan yang murni bagi seorang mukmin yang berakal di dalam dunia yang fana ini. Jika kita dapatkan dalam dunia ini sebuah kesenangan dan kebahagiaan, maka pasti diiringi dengan kesusahan atau bahkan hal itu akan menyebabkan kita lalai kepada Allah dan hari akhirnya. Adapun orang yang bodoh, maka dia akan merasa senang dengan dunia ini karena dia tidak tahu kemana arah tujuannya dan untuk apa kita dihidupkan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya darun liman la darolah, wa malun liman la malalah, wa la hayajma' man la aklalah." Yang artinya dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah kelak di akhirat, dan harta bagi orang yang tidak punya harta kelak di akhirat, dan telah mengumpulkannya orang-orang yang tidak berakal. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, "Ad-dunya la tasfu li mu'min, fa kaifa wa hiya sijnuhu wa bala'uhu." Dunia itu tidak akan menyenangkan bagi seorang mukmin, bagaimana akan menyenangkannya padahal dunia itu adalah tempat penjaranya dan tempat balanya. Berapakah nilai dunia dan berapakah harganya? Yang mana terkadang karena dunia itu kita saling iri dan dengki, kita putuskan tali silaturahmi dan menjadi sebab terjadinya perselisihan dan percekcokan antara keluarga serta handai solan, bahkan di antara sesama. Dan karenanya pula tumbuh banyak berbagai macam penyakit hati yang akan merusak hati kita, sehingga akan menjadi sebab kelak jasad kita akan disiksa oleh Allah SWT. Berapa nilai dan harga dunia yang karenanya kita sampai berani dan rela melakukannya? Jawabannya langsung dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi SAW bersabda, "Law kanatid dunya mithlu tazinu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbatama." Artinya jika seumpama dunia itu di mata Allah sebanding dengan satu sayap dari seekor nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya setengah air bagi seorang yang kafir. Jadi berdasarkan hadis tadi, ternyata dunia itu bahkan tidak sebanding dengan satu sayap daripada seekor nyamuk di mata Allah. Karena jika sebanding dengan hal itu, maka Allah tidak akan rela memberikannya walaupun hanya setengah air kepada orang kafir. Bahkan kenyataannya yang terjadi adalah justru mereka orang-orang kafir lebih kaya daripada kaum mukminin. Tidak benar jika kita menyangka bahwa banyaknya dunia itu merupakan sebuah kemuliaan bagi seseorang. Bahkan diriwayatkan dalam satu hadis yang artinya, sejak Allah menciptakan dunia ini tidak pernah sekalipun Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Karena kalau memang pandangan yang demikian itu benar, maka niscaya yang paling berhak untuk mendapatkannya dan meraihnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia, pemimpin para nabi dan para rasul, yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini. Tapi lihatlah apa yang terjadi kepada beliau. Beliau meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan tidak pernah sekalipun beliau kenyang dengan roti yang empuk selama 3 hari berturut-turut. Padahal kunci kekayaan dunia pernah disodorkan kepadanya. Akan tapi Nabi SAW menjawabnya seraya berkata, Aju uyauman wa ashba uyauman. Fa idza ju'tu da'atu Allah wa tadarra'tu ilaihi wa idza syabitu hamidtullaha wa syakartu. Yang artinya aku lebih memilih untuk menjadi hamba yang sehari-hari lapar dan sehari kenyang. Jika aku lapar, aku berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya, dan jika aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah dan memujinya. Sedangkan pandangan yang benar tentang dunia ini adalah sengaja Allah meluaskan dunianya kepada sebagian orang dan menyempitkannya kepada yang lainnya adalah untuk menguji dan mencobanya dan menjadikan dunia itu sebagai fitnah untuknya. Maka barang siapa yang mengumpulkan dunia itu dengan cara yang benar dan diridhai oleh Allah Ta'ala dan serta menggunakan harta tersebut dengan arahan dan syariatnya, maka dia meraih ridha Allah. Bahkan Allah akan memberikannya pahala seperti yang Allah berikan kepada orang yang zuhud dari dunia. Dan jika mendapatkan dunia itu dengan cara yang tidak diridhai, bahkan diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka kelak Allah akan menyiksanya dan memberikan untuknya kehidupan yang nista pada hari kiamat nanti. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan dunia. Yang pertama adalah dunia ini merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan dan ditentukan serta ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kita di perut ibu berumur 120 hari atau 4 bulan pada tempatnya, Allah telah menetapkan rezeki kita, jodoh kita, serta umur kita. Sehingga buat apa kita susah, kita ragu, kita galau memikirkan tentang rezeki kita? Yang pasti hanyalah yang telah ditentukan Allah Ta'ala, itulah yang akan sampai kepada kita. Sebagaimana telah disebutkan dan disampaikan oleh Al-Habibullah Haddad dalam syairnya, Qaddamin ta'ala birrizqil gawam fil kitabil munzal nuran lil anam alladhi lughayrik lam yasil ilaik walladhi qusim lak hatilun ladaik fashtagil bi rabbik walladhi alaik fi fardil haqiqa wa sya'il masun la yaktur hammuk ma guddir yakun. Yang artinya Allah telah menjamin dengan rezeki hamba-hambanya sebagaimana hal itu diutarakan dalam kitab yang diturunkannya, yang bukan ditulis untuk kamu tidak akan sampai kepadamu. Sedangkan rezeki yang telah ditentukan untukmu maka pasti akan sampai kepadamu. Jika kamu sudah tahu akan hal itu, kenapa kamu menyibukkan diri kamu dengan urusan dunia dan melupakan urusan akhiratmu? Serta jangan engkau banyak susah dan sedih karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, maka pasti akan terjadi dan tidak akan ada satupun yang bisa menolaknya. Dan sesungguhnya yang membuat kita ragu serta khawatir akan rezeki kita atau masa depan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun anak-anak kita, bukan siapa-siapa kecuali adalah musuh pembuyutan kita, yang mana pada waktu dia diturunkan dari surga, dia sudah berjanji untuk menjerumuskan kita semuanya supaya menemani dan neraka, yaitu para setan dan korani-koraninya. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Asyaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsya. Sesungguhnya setan itu selalu mewanti-wanti kalian dengan kefakiran, menakut-nakuti kalian dengan fakiran, dan selalu memerintahkan kalian untuk berbuat perbuatan yang keji. Maka yang harusnya kita lakukan adalah berusaha cari dunia. Silakan sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Biarkan dunia berada di dalam tangan dengan berkeyakinan setiap kali kita berangkat ke tempat kerja kita, ke toko kita, bahwasanya rezeki yang Allah tetapkan sudah ada. Hanya saja kita itu diperintahkan untuk diuji bagaimana cara kita mendapatkannya. sebagaimana telah disebutkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, di mana kita selalu diperintahkan untuk membacanya setiap kali habis salat lima waktu, yaitu zikir yang berbunyi Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya artinya, ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah jika engkau ingin memberikan, dan tidak ada yang dapat memberikan jika engkau ingin mencegahnya. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia. Dan yang kedua serta yang paling penting, kita semua akan mempertanggungjawabkan harta yang kita dapatkan dan untuk apa kita telah menggunakannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba an umrihi fi ma afna wa an jasadi fi ma abla wa an malihi min ayna iktasaba fi ma anfaqa wa an ilmihi madza 'amila bih. Tidaklah seseorang akan melangkahkan kakinya dari tempat dia dihisab nanti sehingga dia akan ditanya tentang empat hal, tentang umurnya untuk apa dia gunakan, tentang jasadnya untuk apa dia meletihkannya, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia menggunakannya, serta tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan daripada ilmu tersebut. Kita semua nanti pasti akan ditanya dari mana harta yang kita dapatkan dan untuk apa kita menggunakannya. Berapa banyak di antara kita yang tidak peduli datangnya harta yang kita dapatkan dari mana. Kita tidak peduli apakah dia datang daripada pintu-pintu yang halal ataukah justru dari pintu-pintu yang haram. Takutnya orang yang tidak peduli semacam ini dari mana dia mendapatkan rezeki, termasuk di dalam ancaman hadis Nabi SAW yang berbunyi, man lam yubali min aina akal lam yubalillah min aina adkhalahun nar. Yang artinya barang siapa tidak peduli dari mana dia makan, maka Allah pun juga tidak akan peduli karena sebab apa dia akan dimasukkan ke dalam neraka nanti. Bahkan terkadang kita tidak peduli walaupun harta yang kita punya yang kita dapatkan dengan cara yang diharamkan, seperti dengan cara menipu, cara mencuri, korupsi, maupun mengambil hak orang lain dengan cara zalim. Artinya dia sangat tahu bahwasanya harta yang dapatkannya itu jelas-jelas haram dan tidak boleh digunakan, tetapi dia tidak peduli. Takutnya orang semacam ini tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan, Nabi SAW pernah bercerita, nanti orang-orang yang mengambil hartanya orang lain, dia akan mencari-cari aku untuk meminta syafaatku. Dia berkata kepada aku sambil mencariku, ya Rasulullah, tolonglah aku, bantulah aku, berikan syafaat aku. Maka aku katakan kepadanya, bukankah sudah aku sampaikan? Bukankah aku sudah sampaikan kepadamu? Bukankah aku sudah sampaikan kepadamu? Maaf kalau hari ini aku tidak bisa membantumu apa-apa lagi. Takutnya orang semacam ini tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mari kita belajar kepada anak didik Sayyidina Muhammad SAW, khalifah pertama dari Nabi Muhammad SAW, di mana Syekh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak makan kecuali dia bertanya dari mana asal muasal makanan yang akan dia makan itu kepada keluarga maupun hamba sahayanya. Sehingga suatu hari karena ia merasakan lapar yang sangat, kemudian ketika disodorkan makanan oleh hambanya, langsung dia santap dengan lahap tanpa bertanya dahulu seperti biasanya. Sehingga pada waktu itu setelah selesai dia makan, ditanya oleh hambanya, kenapa engkau tidak seperti biasanya menanyakan makan yang kau akan makan itu. Maka spontan dia mengatakan, oh iya, dari mana datangnya makanan ini? Maka budak tersebut berkata, aku mendapatkannya makanan itu daripada orang kafir Quraisy yang sedang mengadakan pesta perkawinan. Maka langsung pada saat itu juga dia masukkan tangannya ke dalam tenggorokannya serta mengorek-ngoreknya sehingga dia memuntahkannya dan memuntahkannya, sampai kemudian tidak cukup dengan itu, dia memasukkan air ke dalam mulutnya untuk supaya keluar lagi apa yang ada di dalam isi perutnya, sampai yang keluar itu berwarna putih bersih. Di saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihatnya, maka dia tanya, kenapa engkau mencapaikan diri wahai Syekh Abu Bakar, bukankah itu adalah suatu pemberian? Maka beliau katakan, tidak, ini adalah sesuatu yang syubhat dan mendekati kepada haram. Demi Allah, kalau seumpama makanan yang sudah terlanjur aku makan itu tidak akan keluar kecuali dengan lepasnya rohku, maka pasti aku akan melepaskan rohku untuk supaya mengeluarkan barang yang haram dan syubhat itu. Inilah sebuah percontohan dari seorang yang bertakwa dan beriman, percontohan daripada anak didik Nabi Muhammad SAW. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menggampangkan kita untuk mendapatkan harta yang barokah, yang melimpah, yang banyak, berguna bagi kaum muslimin semua, tapi nanti kelak di akhirat tanpa ada hisabnya. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami, dari dosa-dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dari dosa yang disengaja maupun yang kami tidak sengaja, dari dosa yang berkaitan denganmu maupun yang berkaitan dengan manusia, dari dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan bahwasanya rezeki yang akan kami dapatkan adalah tidak akan kemana-mana,